sehingga mereka berada di atas siratal mustaqim, tidak terjatuh dalam kebidahan-kebidahan, dalam istihsanat, anggapan-anggapan baik menurut akal mereka. Islam telah sempurna, telah ada semua ketentuannya di dalam Al-Quran dan Hadis. Ma'asyiral muslimin, di hari-hari ini pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang telah ditentukan. Dalam ayat lain, fi ayyamin ma'lumat. Pada hari-hari yang telah maklum. Naam. Di saat sebagian kaum muslimin, mereka berlomba-lomba membuat agama, membuat amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Ternyata di hari-hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan, kita tidak perlu untuk membuat-buat kebid'ahan. Allah telah mensyariatkan agar kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan di dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala fi khutbatihi fi Mina. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda pada khutbahnya pada haji wada di Mina, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu haram, itu terjaga, tidak boleh dinodai, tidak boleh ditumpah darahnya, tidak boleh dilukai, tidak boleh dikucilkan, digunjing, dighibah, direndahkan, dihina. Merupakan hadis yang menjadi dasar, menjadi patokan agar kaum muslimin itu saling menjaga, saling ta'akhi, saling bersaudara, saling melengkapi, saling bantu-membantu. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana mulianya hari kalian ini. Di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Ma'asyiral muslimin, pada hari-hari ini pula Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kurban. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sejak zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, syariat tersebut berlangsung hingga yaumul qiyamah. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Tatkala Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihimassalam telah berserah diri, dan Nabiullah Ibrahim telah membaringkan putranya pada pelipisnya untuk disembelih, kami seru, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Demikianlah kami membalas untuk orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Wafadainahu bidzibhin adzim, dan kami tukar dia dengan sesembelihan yang gemuk. Ma'asyiral muslimin, kita mengambil faedah dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwasannya iman itu butuh pembenaran, butuh pembuktian, tidak hanya di mulut, akan tapi perlu untuk diwujudkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian dari kisah tersebut pula kita memetik faedah bahwasannya yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah keikhlasan dan ketakwaannya. Kemudian yang berikutnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala pastilah akan menguji hambanya. Inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Fa in kana fi dinihi salbun istaddal bala. Apabila seseorang pada agamanya itu kokoh, semakin tinggi keimanannya, maka akan semakin berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqun ubtuliya ala hasabi dinihi. Apabila agamanya itu tipis, maka akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Ini merupakan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita di hari-hari ini juga sedang diuji dengan ujian yang sangat besar. Dengan adanya virus corona ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan hikmahnya. Itu merupakan ujian yang sangat besar bagi kita. Maka sadarlah wahai kaum muslimin, kalau itu merupakan sebuah ujian, maka kita harus menempuh langkah-langkah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukanlah sekedar wabah dan bencana, akan tetapi itu sebuah ujian. Maka kembalilah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah ta'ala salamah wa taufiq لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدته آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم ارزق بلادنا أمنا. اللهم ارزق إمامنا جلساء صالحين. اللهم ارزقنا إماما عادلا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.